Perhatian, perhatian. Sebentar lagi Paduka Raja Ateng, Raja Kerajaan Tunggir Kuda, akan memasuki ruangan. Maka semua hadirin diharap berdiri. Paduka Raja Ateng memasuki ruangan. Semua jongkok. Paduka, rajanya tidak usah ikut jongkok. Oh iya, sorry, Nek. Paduka Raja Ateng duduk di singgasana. Semuanya nungging. Ya, silahkan duduk kembali. Paduka, Patih Eska akan melapor. Ya. Baginda hamba menghadap Tuan Paduka. Mengapakah si Baginda bermuram durja? Bolehkah hamba menolong si Baginda? Karena hamba Patih Raja Tunggir Kuda. Tunjukkan kesetiaanmu. Besok ku beliin martabak. Hatiku susah, bukan sembarang susah. Siang malam rasanya aku gelisah. Apakah aku sedang dimabuk gelombang cinta? Begini rasanya diserang tombak asmara. Paduka, Paduka, lain kali kalau pacaran jangan bawa tombak. Tuan Paduka, jangan takut, jangan khawatir. Soal cinta serahkan hamba yang pikir. Dan hamba atur biar dia parkir. Selanjutnya biarlah hamba yang setir. Kayak bemo. Paduka Raja, bagaimana Paman Patih? Mengapa Paduka kelihatan murung dan bermuram durja? Oh, Paman Patih, semalam aku bermimpi, Paman Patih. Mimpi apa, Gerangan? Aku mimpi dikejar kura-kura. Apakah engkau mengerti artinya, Paman Patih? Kalau yang mengejar itu kura-kura dalam perahu, saya tidak tahu. Oh, kalau begitu engkau pura-pura tidak tahu. Baiklah, akan aku tanyakan kepadamu. Hei, Paman Tumenggung. Yes, sir. Tumenggungnya dari London. Tamatan Inggris. Apakah engkau mengerti arti mimpiku itu? Daulat Paduka tuanku, menurut perhitungan di atas kertas, dengan kalkulasi yang sangat mantap, dan juga telah diperhitungkan untung ruginya dan ditandatangani di hadapan notaris, bahwa mimpi Baginda tadi malam itu, Baginda sebentar lagi akan mendapatkan jodoh. Aduh, Paman Patih, aku akan dapat jodoh, Paman Patih. Mudah-mudahan, Baginda. Hai, Paman Hulu Balang. Daulat tuanku, bagaimana menurut pendapatmu tentang mimpiku itu? Ampun beribu ampun, tuanku. Engkau jangan terlalu sering meminta ampun. Sedangkan aku sudah tidak lagi punya persediaan ampun. Bagaimana menurut pendapatmu tentang mimpiku itu, hai Paman Hulu Balang? Kalau menurut pendapat hamba, sesuai dengan perhitungan ilmu pasti yang tidak pasti. Mimpi paduka tuan itu adalah sangat berbahaya sekali. Oh, Paman Pati, sangat berbahaya. Apa kira-kira paduka? Teruskan, Paman Hulu Balang. Tuanku, kira-kira tuanku akan diserang suatu penyakit yang maha dahsyat. Penyakit apakah itu gerangan Kakang Hulu Balang? Penyakit kanker. Paman Pati, bagaimana paduka? Penyakit kanker itu apa? Berbahaya sekali paduka. Hei Paman Hulu Balang, Paman Hulu Balang, apa itu artinya penyakit kanker? Kantong kering. Sebaiknya tuanku tenang-tenang saja. Dan kalau tuanku tidak mau menerima jodoh itu, berikan saja kepada hamba. Biar nanti hamba yang menampung. Memang benar tuanku. Kakang Tumunggung ini hobinya mengumpulkan jodoh. Di rumahnya banyak sekali koleksi jodoh. Kalau begitu, Paman Tumenggung ini hobinya sama dengan saya. Kalau begitu, Paman Tumenggung, ya, bagaimana kalau kita join saja? Sip, Paman Pati. Oh, Paman Pati, kepalaku pusing. Pusing kemana, paduka? Ke kiri, Paman Pati. Sebaiknya paduka muter ke kanan, nanti pusingnya hilang sendiri. Atau kalau tidak, kepalanya yang hilang, paduka. Tuanku, apakah tuanku tadi malam bisa tidur, tuanku? Oh, Paman Hulu Balang, semalaman aku tidak bisa tidur. Kenapa, tuanku? Banyak nyamuk. Waduh, tuanku, hamba pikir tuan tidak bisa tidur karena memikirkan jodoh. Kau jangan menghina Kakang Tumenggung. Itu sama juga mengatakan bahwa tuanku ini pacaran dengan nyamuk. Emangnya tuanku raja ini raja nyamuk? Sudah, jangan bertengkar. Aku sedang pusing. Aku sudah katakan bahwa di rumahku ini banyak nyamuk. Coba engkau bayangkan, kalau setiap hari nyamuk yang menggigit aku itu 10 ekor, setahun sudah berapa liter yang disedot nyamuk? Belum ditambah kalau aku menderita penyakit malaria. Dan aku tambah kurus. Daripada nyamuk itu memakan darahku, lebih baik aku sumbangkan demi kemanusiaan. Kemana tuanku? Ya kemana saja yang membutuhkan darah. Hamba ada usul tuanku. Apa usulmu? Biar tuan tidak digigit nyamuk, lebih baik di pintu kamar baginda ditulis saja dengan nyamuk dilarang masuk. Atau lebih tepat lagi kalau ditulis di dalam istilah Jawa, no entrance. Aku sudah lakukan, Paman. Tetapi nyamuknya masih masuk juga. Hai Tumenggung. Baik tuanku. Bagaimana pendapatmu? Lebih baik tuanku nyamuk dipersilahkan masuk dan tuanku yang keluar dari kamar. Idemu bagus, tapi engkau ku pecat. Ampun tuanku, ampun. Hamba jangan dipecat. Kalau hamba dipecat, hamba akan melamar ke kerajaan mana lagi? Sedangkan kerajaan yang paling bonafit adalah di sini. Jadi engkau berkata demikian, apa maksudmu? Yang saya maksudkan yaitu, kenapa nyamuk itu masih juga masuk? Karena yang masuk nyamuk buta huruf. Kalau begitu, Kakang Tumenggung, mulai besok Kakang Tumenggung harus memberikan kursus kepada nyamuk-nyamuk yang buta huruf. Aku tidak bersedia. Kenapa? Ini Kakang Hulu Balang sama saja dengan menjatuhkan teman di depan baginda. Oh, apa sebabnya? Kan Kakang Hulu Balang tahu sendiri bahwa aku juga adalah buta huruf. Sudah. Jangan ribut terus soal nyamuk. Urusan nyamuk serahkan kepada saya. Nanti nyamuk-nyamuk itu akan saya usir. Mereka pasti mau pergi asal dikasih pesangon ala kadarnya. Kalau kita selalu ribut terus, Paduka makin pusing, tahu nggak? Kalau Paduka pusing, semuanya jadi pusing. Mau? Semuanya pusing, mau? Sudah, diam. Sekarang bagaimana caranya kita menghibur Paduka yang sedang bermuram durja? Baiklah, sekarang saya akan panggilkan seorang biduanita kesayangan istana. Inilah Erni Johan. Telah lama ingin ku katakan kepadamu. Telah lama ingin ku janjikan kepadamu. Walau engkau tak pernah menghiraukan diriku, ku kan tetap selalu setia pada. Tetapi akhirnya aku pun menyadari semua itu tiada artinya. La la la la la la la la. La la la la la la la la la la. Walau engkau tak pernah menghiraukan diriku, ku kan tetap selalu setia pada. Tetapi akhirnya aku pun menyadari semua itu tiada artinya. Hilang tinggal kenangan yang tak pernah dapat kulupakan. Bagaimana Baginda? Apakah Baginda sudah merasa puas dengan lagu dari Erni Johan tadi? Belum, Hulu Balang. Pikiranku masih selalu teringat dengan kura-kura. Baginda, barangkali kura-kuranya kura-kura perempuan. Hei, Tumenggung. Engkau jangan berani mempermainkan aku. Nanti aku buang kau ke Pulau Gadung. Ampun, tuanku, ampun. Paman Patih. Daulat tuanku. Aku akan menyanyi. Mari engkau menemani aku menyanyi. Kenapa mesti ditemani, Paduka? Aku takut. Takut kura-kura barangkali? Bukan. Siapa? Takut sama biduan. Supaya lebih meriah, mari kita menyanyi bersama. Jangan suka sok tahu, kalau memang tak tahu. Kalau orang sok tahu, biasanya tak tahu. Jangan-jangan esok tahu, kalau memang kau tak tahu. Jangan berlagak sok tahu, akhirnya kau malu. Jangan suka sok tahu, kalau memang tak tahu. Kalau orang sok tahu, biasanya tak tahu. Sok tahu. Jangan suka sok tahu, kalau memang tak tahu. Kalau orang sok tahu, biasanya tak tahu. Jangan-jangan esok tahu, kalau memang kau tak tahu. Jangan berlagak sok tahu, akhirnya kau malu. Jangan suka sok tahu, kalau memang tak tahu. Kalau orang sok tahu, biasanya tak tahu. Wah, sungguh hamba tidak mengira Baginda bahwa Baginda betul-betul orangnya sok tahu. Engkau berani mengatakan aku sok tahu? Kok malah Baginda ini kok malah marah? Maksud saya itu di dalam Baginda membawakan lagu tadi betul-betul bisa menjiwai sehingga sok tahu. Oh, betul betul. Aku gembira. Paman, paman, betul-betul kau mengerti tentang aku. Iya. Jadi aku ini orangnya bagaimana? Ya, Baginda itu kira-kira kalau menurut istilah sekarang nih Baginda, Baginda itu sok tahu. Paman Hulu Balang? Daulah tuanku. Apakah pantas kalau aku menjadi seorang biduan? Saya rasa tidak tuanku. Kenapa? Sebaiknya tuanku ini menjadi seorang pelawak. Pelawak? Iya tuanku. Apakah pelawak bisa dapat duit? Ya, itu tergantung daripada yang mengundang, tuanku. Paman Hulu Balang, apakah di istanaku ini ada juga pelawak? Banyak, tuanku. Banyak? Banyak sekali. Di mana? Ini semuanya ini pelawak. Paman Patih? Baik, tuanku. Paman Patih selalu siap sedia. Saya lagi ngelamun, tuanku. Apa yang kau lamunkan? Itu tadi, pelawak tadi. Ya, kenapa? Apa saya juga termasuk pelawak, tuanku? Termasuk, termasuk. Pelawak kecil-kecilan. Tapi komersil. Paman Patih? Daulat, tuanku. Tolong panggilkan keponakanmu. Loh, yang mana? Keponakan saya itu ada 1200 orang. Apa dipanggil semua? Oh, jangan, jangan. Nanti keponakanmu itu pesta di istanaku semua. Aku mengharapkan kedatangannya yang paling cantik. Semuanya cantik. Maksud saya yang paling top. Yang paling top hit. Baik Paduka, akan saya panggilkan keponakan saya. Silakan. Eni. Dalam Pak Le. Pak Le. Pak Le itu kan Pak Cilek. Saya ini gede, Pak De. Eni. Eni dipanggil Paduka Raja. Silahkan menghadap sendiri. Siapa namamu, Wong Ayu? Nama saya Eni Haryono. Sedap. Paman Hulu Balang? Ya, tuanku. Suaranya lembut. Menusuk hatiku. Benar, menyenggol perasaanku. Aduh, aduh. Apakah engkau melihat sesuatu yang indah, Paman Tumenggung? Betul, Baginda. Silo. Waduh, memangnya mengkilat? Bukan mengkilat. Apa? sinar kakinya. Kakinya bersinar? Mata kaki baginda. Itu ditempel pakai plester. Paman Patih, daulat tuanku, apa saja yang engkau ajarkan di istanamu dengan keponakanmu yang cantik ini? Keponakan saya ini pinter segala-galanya, tuanku. Menari, menyanyi, menyamar. Bahkan menghilang. Bisa menghilang? Apakah engkau ajari ilmu setan, Paman Patih? Bukan, Paduka. Karena dia sering bercanda dengan setan. Oh, siapa setannya? Saya, Paduka. Wang Ayu, apakah engkau sudah makan? Oh, sudah, Paduka. Oh, kapan? Kemarin. Lucu. Lumayan. Paman Patih, ada apa, Hulu Balang? Maafkan sebelumnya. Alangkah baiknya seandainya saya ini diterima menjadi keponakan Paman Patih. Jadi keponakanku? Iya, Paman Patih. Tak mungkin, tak mungkin. Jangan dengar Paman Patih. Jangan dengarkan ocehan dia. Daripada menerima dia jadi keponakannya, kan lebih baik saya. Apalagi, apalagi. Semuanya tulang melulu. Aku tak mau mempunyai menantu keponakan seperti you and you. Dua-duanya jadi you-you. Yeah. Jangan ribut, jangan ribut. Sekarang begini saja, Paman Patih. Bagaimana kalau saya ingin menjadi keponakan Paman Patih? Boleh saja, Paduka. Tapi yang jadi raja saya. Oh, tak mungkin, tak mungkin. Mahal amat. Sekarang begini saja, Wong Ayu. Ya, tuanku. Waduh, suaranya tuh seakan-akan saya tuh tidak menginjak bumi. Memang betul. Kalau kita lihat-lihat ini laksana bumi dan rembulan berdekatan gitu. Dan memang kelihatannya antara saya dengan Eni ini ada rasa begitu. Rasa apa? Rasa benci. Paman Patih, Paduka, apakah tidak lebih baik kalau suasana ini tambah dimeriahkan? Baik. Saya kira keponakan saya Eni bisa menyanyi untuk menghibur Paduka. Apakah engkau ingin menyanyi di istana ini, Eni? Oh iya, dalam badai nyanyi kangge menghibur para sederek kalian Om Raja. Inilah Eni Haryono dalam lagunya Sebatang Kara. Terima kasih. tiada tempatku mengadu, oh, derita yang ku terima hanya Tuhan yang maha kuasa. Aku kini berlindung, ampun. Dengan rela.